apakah pada saat sujud kita boleh berdoa dengan bahasa Indonesia? Aqrabu ma yakunul 'abdi min rabbihi wa huwa sajid. Orang paling dekat kepada Allah waktu dia sujud. Fa aktsiru fihi du'a, perbanyaklah doa. Berdoa waktu sujud tak ada khilaf ulama disyariatkan. Di mana letak khilafnya? Ada tiga. Pertama, doa berbahasa Arab. Yang kedua, doa yang maksur. Maksur itu artinya ada dalam Quran, ada dalam sunnah. Yang ketiga, doa berbahasa Indonesia. Doa yang maksur sepakat ulama boleh dibaca waktu sujud. Doa berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, berbahasa non-Arab, sepakat ulama mengatakan batal, tak boleh. Doa yang berbahasa Arab ikhtilaf, mengatakan sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Saya ulang tiga pendapat. Yang berbahasa Indonesia, berbahasa asing non-Arab, sepakat batal. Yang berbahasa Arab ikhtilaf, sebagian mengatakan batal, sebagian tidak. Yang doa maksur ada dalam Quran, ada dalam sunnah, sepakat ulama boleh dibaca. Lalu bagaimana solusinya? Saya mau menjual tanah, Pak Ustaz. Kalau saya bacakan bahasa Indonesia, takut batal. Kalau pakai bahasa Arab, saya belum bisa bahasa Arab. Ya Allah, tanah itu antara Sukakarya dengan Taman Karya, panjangnya 5 kali 10 meter, di sampingnya ada ruko, payah menerjemahkannya. Maka doa itu dibaca dalam hati, tidak dilafazkan. Anak saya itu mau masuk UI, ya Allah, fakultas kedokteran, jurusan kedokteran gigi, gimana mau bahasa Arabkannya? Maka dibacakan bahasa kita, tidak dilafazkan lidah, dalam hati. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati, apa yang berbisik. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami dekat pada hamba kami, lebih dekat daripada ulat lehernya sendiri. Tentang kedekat Allah Ta'ala. Jadi jangan khawatir kita tak didengar Allah doa saya ini karena dalam hati. Tak, Allah Maha tahu. Nah, itu solusinya.